Lalu setelah lagunya ada Tiada Restu. Sultan dari Sohibul Hajah, ada Sa'aduna fid dunya sudah terpenuhi ya. di depan ya. Thank you. lebih bahagia. Lagu selanjutnya Egois. Bisa lagunya bareng Ewapda kembali. Yes, boy, and I. Kita semua tak akan tahu, bila mau Mas Nganten. Tadi konfirmasinya kurang cetro ya Mas Nganten ya. Puas ya. Puas. Palestine, negeri para Rasul dan para Nabi, tempat suci umat Yahudi Nasrani dan umat Islam, jadi lambang kerukunan semua agama samawi. Tapi kini oh nasibmu sangat menyedihkan, bumimu panas disiram darah, penuh sangat menyedihkan, bumimu panas disiram darah, penuh kebantaian dan penculikan. Wanita dan anak-anak yang tak berdosa, tak berdosa, menjadi untuk kembali diaturkan masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Terima kasih untuk Renal Audio Sound System Permata dan tim kameramen ada Aim Production. Thank you. Bang Uli tadi ya.